lelaki bertubuh kurus tinggi, berumur setengah tiang berjalan sendiri. Dia menemukan sejumlah uang kertas yang terhitung hanya 8.000 rupiah. Sebagai lelaki ternyata dia lemah, hilang rasa percaya pada diri sendiri. Tuhan menguji dia tak mampu menghadapi uang 8.000 jadi ongkos mandi. Dengan uang yang hanya 8.000 rupiah, dia memasuki sebuah toko kelontong. Dibelinya beberapa meter tambang plastik untuk dijadikan obat pelepas kalut. Yang berjalan sendiri, dia menemukan sejumlah uang kertas yang terhitung hanya 8.000 rupiah. Sebagai lelaki ternyata dia lemah, hilang rasa percaya pada diri sendiri. Tuhan menguji dia tak mampu menghadapi uang 8.000 jadi ongkos mati. Dengan uang yang hanya 8.000 rupiah, dia memasuki sebuah toko kelontong. Dibelinya beberapa meter tambang plastik untuk dijadikan obat pelepas kalut.